إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laisa Fi Sahihain karya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Pada kajian sebelumnya kita sampai kepada bab At-Tanjim Was-Sihr, bab tentang tanjim, ilmu nujum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan barang siapa yang mengambil salah satu ilmu nujum, maka dia telah mengambil salah satu cabang dari sihir. Semakin dia bertambah mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah dia mempelajari sihir. Sudah kita sebutkan bahwa ilmu nujum ada dua macam. Ada yang disebut ilmu ta'thir, yaitu mengambil petunjuk dengan bintang, planet dan sejenisnya untuk kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa di muka bumi. Akan terjadi ini, kalau ada bulan ini akan terjadi demikian. Maka ini yang dimaksud dalam hadis. Termasuk dosa besar seseorang mempelajari, meyakini ilmu nujum yang model pertama ini. Adapun yang kedua adalah yang disebut dengan ilmu at-tasyir atau taysir, at-tasyir, di mana ilmu ini adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui arah dan waktu. Maka ilmu yang seperti ini, walaupun masuk kepada kategori ilmu nujum, tetapi bukan yang dimaksud dalam hadis. Dan itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Demikian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, asy-syafa'atu duna haddin min hududillah. Bab syafa'at terhadap salah satu had dari had Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukhasamatu fil batil wa huwa ya'lam. Mendebat dalam perkara yang batil dalam keadaan dia tahu. Al-qawl fi mu'minin ma laysa fih. Dan berbicara tentang seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya atau padanya, pada seorang mukmin tersebut. Jadi Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah menggabungkan tiga pembahasan menjadi satu. Kita akan bahas nanti satu persatu dengan penjelasan hadis yang dicantumkan oleh beliau. Kita baca terlebih dahulu hadis yang dituliskan oleh beliau. Hadis dari Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Kharaja ilaina fajalasa. Abdullah bin Umar keluar kepada kami lalu ia duduk. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallah. Barang siapa yang syafa'atnya itu untuk menghalangi salah satu had dari hadnya Allah, maka dia telah menentang Allah. Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu. Dan barang siapa berdebat dalam perkara yang batil dalam kondisi ia mengetahui bahwa perkara itu batil, lam yazal fi sakhatillah, ia akan berada dalam kemurkaan Allah, hatta yanzi'a anhu, sampai dia mencabut perdebatan tersebut. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi. Dan barang siapa yang berkata terhadap seorang mukmin tidak ada padanya, askanahullah, maka Allah akan tempatkan dia radghatal khabal. Radghatal khabal itu adalah di suatu tempat di neraka yang dia itu ditimpakan kepadanya beban yang sangat berat. Nah, bahkan sebagian mengatakan sebesar gunung akan ditimpakan kepadanya. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari apa yang telah ia ucapkan. Ya. Satu hadis mengandung tiga masalah. Masalah pertama, memberikan syafaat pada had dari had Allah. Apa yang dimaksud dengan hadis syafaat di sini? Syafaat di sini maksudnya meminta kepada penguasa untuk membatalkan hukuman kepada orang yang berhak dihukum. Yaitu namanya syafaat duna haddin min hududillah. Had itu apa? Had itu adalah sebuah hukuman yang Allah tetapkan kepada seorang yang melakukan dosa tertentu, yang mana hukuman ini adalah hukuman yang mengena kepada badan si pelaku. Itu disebut had. Contoh, orang yang mencuri, hadnya apa? Potong tangan di dunia. Iya, sebuah hukuman yang ditetapkan oleh Allah yang mengenai badan si pelaku disebut had. Iya. Demikian. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa meminta syafaat, meminta agar hukuman itu dibatalkan kepada orang yang berhak untuk dihukum, ini termasuk dosa besar. Perlu kita ketahui sebelum kita bahas, apabila seorang pelaku dosa atau kita katakan pelaku dosa besar tertangkap oleh penguasa, ya, dan sudah terbukti dia bersalah dan akan dihukum, maka tidak diperbolehkan pihak manapun meminta kepada penguasa tersebut untuk membatalkan hukuman, ya, itu. Misal, seseorang tertangkap berzina dengan 4 saksi, sudah terbukti, berarti dia dijatuhi hukuman apa? Cambuk atau apa? Rajam. Tertangkap oleh penguasa sudah. Akan dijatuhi, sudah divonis dia hukum rajam. Maka haram hukumnya pihak manapun, siapapun dia, datang kepada penguasa dan meminta agar hukuman rajam tersebut atau cambuk tersebut dibatalkan. Itu disebut syafaat duna haddin min hududillah. Haram hukumnya. Maka barang siapa yang melakukannya, maka ia telah melakukan dosa besar. Iya. Melakukan dosa besar. Mana dalilnya adalah hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halat safa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallah. Barang siapa dia memberikan syafaat untuk menggugurkan salah satu hukuman dari hukuman Allah yang telah ditetapkan, maka ia telah menentang Allah. Iya. Siapa yang berani menentang Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi orang yang melakukan seperti ini, pada hakikatnya dia menentang Allah. Iya. Baik. Datang ke penguasa, apapun motifnya, iya, karena keluarganya, karena kerabatnya, akhirnya apa? Masuk ke penguasa, melobi. Iya, dengan cara apapun agar hukuman itu tidak dijatuhkan. Haram hukumnya. Perbuatan seperti itu dosa besar. Itu bentuk mudad lillah, pertentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikat dia menentang hukum Allah. Nah. Adapun dalil-dalil yang lain kita akan sebutkan tentang perbuatan ini haram, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin 100 jaldah. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sekali-kali rasa kasihan itu membawa kalian, ya, dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah pada, ya, kalimat janganlah rasa kasihan itu menyebabkan kalian, ya, membawa kalian dalam agama Allah. Artinya apa? Karena merasa kasihan akhirnya tidak menegakkan hukum Allah. Orang ini merasa kasihan. Orang itu kalau dihukum matikan anaknya banyak, kasihan. Kan begitu. Ya, kalau dia dirajam, apalagi wanita, nanti bagaimana anak-anaknya ditinggal. Ya, akhirnya enggak tega menegakkan hukum Allah. Tidak tega menjalankan perintah Allah karena apa? Terbawa perasaan. Iya. Apa istilah sekarangnya? Hah? Kebawa perasaan. Baik. Tidak boleh. Nah. Kalau memang dia sudah terbukti bersalah, ya, sudah jatuh vonis kepadanya, tegakkan hukum Allah. Harus dicambuk, cambuk. Harus dipotong tangan, potong tangan. Harus dikisos, dibunuh, dibunuh. Ya, jangan kemudian, aduh kasihan. Ya, aduh tidak tega. Ya, dengan berbagai alasan. Yang akhirnya dia tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Aqim al-hajj ala kulli man ata bima'siyatin. Ya, tegakkan had kepada siapa yang sudah jelas-jelas melakukan maksiat. Baik. Nah, termasuk bentuk terbawa perasaan adalah meminta syafaat kepada penguasa agar digugurkan hukuman tersebut. Nah, demikian. Apalagi bukan karena itu motifnya. Nah, karena ini yang mau dihukum mati tokoh di lobi. Ya, diminta agar jangan dihukum. Iya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Tegakkan siapapun dia. Ya, orang yang derajatnya tinggi, orang yang rendah, orang yang tua, orang yang muda, wanita, siapapun dia yang melakukan, ya, kejahatan, melakukan dosa yang wajib untuk ditegakkan had, tegakkan. Jangan terbawa perasaan. Nah, ini menunjukkan bahwa beragama itu jangan pakai perasaan, tapi perasaan itu yang harus dibawa naam oleh agama. Bahaya kalau seseorang beragama pakai perasaan, yang akhirnya dampaknya banyak kewajiban-kewajiban ya tidak dia penuhi karena terbawa perasaan. Kalau memang itu wajib dilakukan, lakukan. Kalau memang itu harus ditinggalkan, tinggalkan. Entah itu dalam perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah yang hubungannya dengan Allah, atau juga hal-hal yang berhubungannya dengan makhluk. Kalau menurut ya Islam harus ditinggalkan, tinggalkan. Jangan kemudian kita mengatakan, aduh gak enak, ya masa harus ditinggalkan, aduh tidak enak. Ya, kalau saya harus bersikap demikian kepada orang ini dulunya guru saya, dulunya murid saya, dulunya tetangga saya. Tidak demikian. Jika Islam memerintahkan untuk tinggalkan, tinggalkan. Jika Islam memerintahkan untuk melakukan, lakukan. Taib. Demikian. Yang akhirnya orang yang senantiasa beragama dengan perasaan, dia akan ya terjatuh kepada sifat do'af, sikap lemah. Nah, orang yang dalam beragama itu senantiasa membawa perasaan akan terjatuh kepada sikap al-do'af, do'if. Iya, lemah. Sedangkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun minal mu'min al-du'if. Mu'min yang kuat, kuat imannya, kuat ibadahnya. Ya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang mukmin yang dhaif, lemah imannya, lemah ibadahnya, ya, lemah takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang pertama. Dalil yang berikutnya di antara dalil adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika itu ada seorang perempuan, ya, mencuri barang. Dan ternyata perempuan ini sudah divonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipotong tangannya. Ya, perempuan ini dari kabilah, ya, kabilah Makhzum. Kabilah ini adalah kabilah di antara kabilah yang terhormat di kalangan, ya, Quraisy. Berarti perempuan ini yang mencuri, yang sudah divonis potong tangan, ya, orang, ya, terhormat, orang yang memiliki nasab yang terhormat. Akhirnya keluarganya berupaya agar perempuan ini tidak ditegakkan kepadanya potong tangan. Datanglah kepada Usamah bin Zaid. Karena mereka menganggap bahwa tidak ada yang berani berbicara kepada Nabi kecuali Usamah bin Zaid. Datanglah Usamah bin Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, atasfa'u fi haddin min hududillah? Wahai Rasulullah, apakah Anda menerima syafaat hukuman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya mencabut hukuman yang akan ditegakkan. Baru bertanya Usamah bin Zaid, maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu langsung bangkit dan, ya, berkhutbah di depan kaum muslimin. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraka fihim asy-syarif tarakuh, ketika yang mencuri itu orang yang terhormat, mereka biarkan, tidak ditegakkan hukuman. Iya. Wa idza saraka fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd, ketika yang mencuri itu orang yang lemah, rakyat biasa, mereka menegakkan hukuman kepadanya. Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binta Muhammad, putrinya Muhammad, mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Nabi marah ketika Usamah berupaya, ya, untuk membatalkan hukuman potong tangan kepada perempuan dari kalangan Bani Makhzum. Ini menunjukkan bahwa, ya, asy-syafa'at terhadap had dari had Allah itu haram hukumnya. Iya. Dengan dalil-dalil ini. Sehingga dengan dalil ini pula wajib bagi para penguasa, nam itu manusia sama derajatnya dalam hukum, ya, hukum Islam. Taib, dalam penegakan had, hendaknya sama antara yang terhormat, antara yang kaya dan yang miskin, itu sama. Nam, jika orang yang kaya itu mencuri, jika orang kaya itu harus ditegakkan kepadanya had, tegakkan. Sebagaimana ditegakkan kepada orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang tidak terhormat. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa yang menyebabkan binasa umat terdahulu adalah apa? Tadi. Kalau yang mencuri itu orang yang terhormat, maka ditinggalkan, dibiarkan. Iya, bebas kerabatnya, kerabat dari penguasa atau kabilahnya, sukunya yang terhormat, dibiarkan. Tapi giliran orang biasa tidak ada ya ikatan kerabat dengan kabilah yang terhormat, ditegakkan. Nah, ini adalah perbuatan yang ya dilarang oleh syariat Islam. Baik. Kemudian yang berikutnya, dosa yang berikutnya adalah mukhasamah fi batilin wa huwa ya'lam. Berdebat dalam perkara yang batil dalam kondisi dia mengetahuinya. Naam. Maknanya apa? Orang ini berdebat, mendebat ya pihak kedua dalam perkara yang batil, tahu itu sebuah kebatilan, tidak perlu diperdebatkan, tapi dia berupaya mendebat dalam kondisi dia tahu itu adalah salah, dia tahu itu adalah salah. Nah, termasuk kepadanya. Ya, ini masih ada kaitannya dengan yang pertama. Naam. Para muhami, para pembela, pembela hukum yang ya hendak membela orang-orang yang sudah divonis oleh penguasa ya dengan satu hukuman. Ketika sudah tahu si orang ini terbukti dengan bukti-bukti yang ada, dia memang bersalah. Iya. Tapi dia tetap apa? Maju di depan pengadilan dan mendebat pihak ya penuntut. Naam. Dengan kelincahan berbicaranya. Iya, dengan memutarbalikkan fakta. Entah itu motifnya karena yang dibela itu saudaranya atau temannya atau karena dia telah diberikan harta yang banyak. Iya, tidak peduli, dia mendebat padahal dia tahu dia dalam keadaan berada di atas kebatilan. Ini termasuk dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a anhu. Orang ini senantiasa masih berada dalam kemurkaan Allah sampai dia itu mencabut dirinya dari perkara tersebut. Nah, kalau sudah terbukti itu salah, tidak perlu diperdebatkan. Kalau sudah itu perkara yang salah, sudah. Naam. Tidak perlu dibela. Tidak perlu membuat perdebatan padanya. Naam. Yang ketiga, dosa besar yang berikutnya adalah berbicara terhadap seorang muslim dalam perkara yang tidak ada padanya, disebut buhtan, tuduhan dusta atau menfitnah bahasa kitanya. Nah, dalam sebuah hadis hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hadis ghibah. Atadruna mal ghibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi mengatakan, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu, kamu menyebut saudaramu dengan hal yang ia benci. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, jika pada saudaraku itu ada, ya, atau pada saudaraku itu, in kana fi akhi ma aqul, yang saya katakan itu ada pada saudaraku, artinya ada, dia lakukan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad tabtah. Jika engkau mengatakan, menyebut saudaramu dengan apa yang dilakukan, yang ada pada saudaramu, itulah ghibah. Engkau telah berbuat ghibah. Si fulan kemarin mengucapkan demikian. Si fulan kemarin yang melakukan demikian. Itu ghibah. Ketika disebutkan di hadapannya, enggak suka. Nah, dibicarakan. Wa in kana, kata Nabi SAW, wa in lam yakun fihi, faqad bahadtah. Jika engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, tidak ada padanya, maka itu adalah buhtan, tuduhan dusta. Dua-duanya menyebutkan saudaranya. Perbedaannya antara ghibah dengan buhtan, ya, kalau ghibah menyebutkan yang ada pada saudaranya, kalau buhtan itu menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada saudaranya. Ya. Menuduh saudaranya dengan perkara yang tidak dilakukan, tidak diucapkan, dan tidak ada pada saudaranya. Dua-duanya haram. Dua-duanya dosa besar. Ghibah dan buhtan. Dan yang lebih besar lagi, yang lebih parah lagi adalah, dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian kesalahan ini dilemparkan kepada apa? Orang lain. Ini lebih parah lagi. Lebih besar lagi dosanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 12. وَمَا يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا مِنْهُ فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Barang siapa yang melakukan kesalahan, dosa besar, atau dosa di bawah dosa besar, lalu kesalahan ini dilemparkan kepada orang yang tidak melakukannya. Menurut si fulan kemarin yang nyuri, padahal dia yang nyuri. Saya enggak nyuri, itu si fulan yang nyuri. Si fulan yang telah melakukan itu, saya tidak melakukannya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan kedustaan. Tuduhan yang sangat besar. Buhtanan azima. Iya. Dia telah melakukan berbagai apa? Dosa. Yang pertama, dia telah melakukan dosa itu sendiri. Mencuri misalkan. Dia telah mencuri. Yang kedua, dia telah menuduh orang lain mencuri. Yang ketiga, dia telah berbohong bahwa dia tidak mencuri. Tiga sekaligus. Nah, curi, ya, karena terpojok, akhirnya barangnya apa? Taruh di tas temannya. Oh, si fulan nyuri. Nah, supaya tidak ketahuan. Saya melihat si fulan tadi mencuri, masuk kamar, lihat di tasnya. Iya. Tidak ada yang melihat kecuali ternyata, ya, bukan orang itu. Dia yang nyuri, yang nuduh. Maka itu dosanya lebih besar. Ya, sekaligus dia mengumpulkan tiga dosa, tiga kesalahan. Wal'iyadzubillah. Seorang muslim tidak demikian. Nah, seorang muslim menjaga lisannya dari membicarakan saudaranya, ya, melakukan ghibah. Jika saudaranya ini adalah ya orang yang baik secara umum, secara zahir orang yang baik, maka jangan sampai ketika kita melihat satu aib, satu keburukan pada saudaranya, lalu kita bicarakan di majelis-majelis, kita bicarakan, kita sebarkan, ya, di medsos, di WhatsApp, di Facebook, di Twitter dan yang lainnya. Ya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan yang seperti itu. Ya, dan juga jangan sampai kita melakukan buhtan, tuduhan dusta kepada saudara kita. Apabila datang sebuah berita, ya, kepada kita, sebuah tulisan, ya, ucapan yang berisikan tentang berita tentang saudara kita, yang mana berita itu adalah berita keburukan, pastikan kebenaran berita tersebut benar atau tidak. Naam. Jangan kemudian kita sebar, ternyata berita tersebut tidak benar, yang akhirnya kita terjatuh kepada apa? Buhtan. Yang tadi diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang terakhir, akan ditimpakan dia dengan, ya, sebuah azab yang sangat keras di neraka bagi orang yang senantiasa melakukan fitnah terhadap saudaranya, tuduhan dusta terhadap saudaranya. Nah, terkadang, ya, lisan yang tidak berdaging ini menyebabkan seseorang itu dijerumuskan ke dalam neraka dengan hanya mungkin satu ucapan saja, satu kalimat saja. Rubba kalimatin, ya, min sakhatin au la yulqa laha balan. Banyak sebuah ucapan, satu kalimat saja, ya, dari ucapan yang tidak diridhai oleh Allah, yang tidak dianggap atau dianggap remeh oleh orang yang mengucapkannya, kata Nabi SAW, justru itu menyebabkan, ya, orang yang mengucapkannya itu dijerumuskan ke dalam neraka. Satu ucapan saja. Nah, sehingga seseorang hendaknya menjaga lisannya, menjaga ucapannya, nah, dari perbuat ghibah, menfitnah, dan yang lainnya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam kali ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.